Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para sesepuh sedaya ingkang minulya. Khususipun konco-konco jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang kula hormati. Kula kalih panjenengan pada pengajian yang telah lalu kita sangat diajak untuk introspeksi diri. Belajar ndelok kesalahane awake dhewe pada saat apapun. Coba lihat kesalahannya. Posisi salah panjenengan delok en kesalahane, posisi bener panjenengan delok kesalahane awak. Lek panjenengan tepak joyo, nuwun sewu ojo lali nang silite. Panjenengan tepak dadi wong mulya, ojo lali nang kekurangane. Panjenengan dadi wong sugih, ojo lali nang kemiskinane. Iku dadi wong sing paling apik. Jare pengajian ingkang telak lalu. Salajengi monggo kita waos ibarat lan lafati kitab Syarhil Hikam nomor 32 ngandap kiambek kira-kira 20 garis saking ngandap. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ayu ilmin monggo utawi endi-endine ilmu iku li alimin kadue wong kang ngerti yardo kang ridho sapa alim an nafsihi saking awake alim. Wasuhbatu man utawi ngancani uang lam yardo kang ora ridho sopaman an nafsihi ing nafsune man. Wa ingkana senajana ono sopaman jahilan iku wong kang bodoh khairun iku luwe bagus. Khairun iku kebagusan mahdun kang murni apa khair. Wa fihalan iku yang dalam suhbah kulul faedati utawi saben sekabiani faeda. Lianna toba'a krono sak temene watai menungso yasruku, yasriku iku nyolong apa tob'au minat tob'i saking watake koncone. Wan nafsu utawi nafsu iku majbulatun kang den watek apa nafsu ala hubbil iktidak ingatasi demen niru ingatasi demen melok-melok biman kelawan wong tas tahsinu kang milang-milang bagus apa nafsu halahu ing tingkaiman. Dadi lek wis ngoten fasara mongko dadi apa jahluhu bodhone man iku ghairu dharin ora mbahayani lakamaring sira. Wa ilmuhu lan dadi apa ilmune man alladzi kang aujaba nekaaken apa ilmuhu adama ridhoihi. Dadi lafat ridhoihi niku wonten sing digawe kanggo lafat adama ridhoihi wonten sing adama ridhohu. Maknane sami. Ada maridoi eng ora anane ridane man anafsi eng nafsuni man nafian iku nafian iku kang manfaati laka maring siro. Dadi khobare lafat soro soro jahluhu ghairu dharin laka wa soro ilmuhu alladhi aujaba ada maridoi anafsi nafian laka maten krono lafat wa ilmuhu niki atof nang lafat wa jahluhu soro ni dibuang. Soro niku pengamalan ni podo karukana ngaten nggih. Ghayatan naf'i kelawan sak kato-kato ke manfaat. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang kula hormati, dek wingi keterangan niku ono wong alim tapi ngetutno nafsune iku luwih elek lek digawe kanca ketimbang uang bodoh tapi nafsune ndak ditutno. Nun sewu. Lho nopo gaene wong niku diarani wong alim lek sik kalah karo nafsune? Terus apa gaene diarani wong bodoh lek iso nyetir nafsu? Nginun sewu, ilmu yang dikatakan ilmu adalah ilmu zahir. Dudu ilmu batin. Sakniki kata dia ngerti ilmu zahir tapi tidak ngerti ilmu batin. Contohnya kaya ilmu perbingkilan. Oleh kongkong dandani motor pinter tapi nang wong sengit, nang wong pamane merengutan. Niku jenenge ngerti nang ilmu zahir tok. Ana wong alim pakare komputer, pakare elektro, tapi nang bape sembayang mboten ngerti. Jadi dia ngerti dengan ilmu-ilmu zahir tapi ilmu batin ndak duwe, ngoten lho. Ana wong bodho tapi ilmu batine duwe, ngoten gampangane niku. Dadi lek kula sampean dadi wong pinter, nuwun sewu. Dadi ya wong pinter sing lek iso niku pinter zahir batin. Mila diaturaken teng kene musone fa ayu ilmin li alimin yardo an nafsi. Ilmu apa sing didueni oleh orang yang alim tapi dia mengikuti nafsunya? Ilmu mana yang bisa dimiliki oleh orang yang alim tetapi orang alim itu mengikuti nafsunya? Berarti tidak ada ilmu. Uang mondok iso we, mondok 20 tahun mulai ana umah mateni wong Islam pisan, mateni wong podo islami. Uang sing tahu mondok mateni wong podo islami ku berarti wong niku ndak duwe ilmu. Napa kok ngoten? Krana dhewe ilmune niku dikalahkan oleh nafsunya. Lho ilmu niki musuhne nafsu. Lek uang niku kalah karo nafsu berarti ndak duwe ilmu. Lek kepingin diarani wong sing duwe ilmu kudu ndak duwe nafsu. Umpama ana nafsune aja sampe menang. Duwe ilmu tapi kalah karo nafsu berarti ilang ilmune. Wis ngerti iki hukume haram biyen oleh ndek sekolah krono alasan kepepet akhirnya dilakoni nyopet, nyolong, besel, nyogok, ngentit dan lain sebagainya. Padahal tahu kalau itu ilmunya haram. Kok sik dilakoni? Berarti ndak duwe ilmu. Napa oh? Dengan melakukan sesuatu yang dia tahu bahwa sesuatu itu terlarang berarti itu nuruti karepe nafsu. Wong lek wis nuruti karepe nafsu berarti ilmu nentek. Ngoten to. Tapi lek tiang niku mboten nuruti karepane nafsu, senajan ndak duwe mondok, ndak tahu ngaji, ndak tahu sekolah, ndak duwe titel, berarti ya pancen iku ilmune. Ngoten to. Jadi intinya ilmu ini, ilmu niku kita cari untuk mendampingi kehidupan kita sehari-hari bahkan sewaktu-waktu. Sampean nyambut gawe, dodolan seko pamane. Sampean elmoni. Ojo sampe di setiap sampean dodolan iki keliru lali panjene menungso aku. Apa maning lali saben dino? Ojo. Dodolan seko nek pinggir dalan. Biasae dodole niku 3000 krana wonge ndak dikenal. Adik montore apik langsung ditekan sak piring regane 30.000. Ya bener cara hukum ndak apa-apa iki, Pak. Wong biasane sego 3000 didol oleh sing marung nang warung ini wonge rodok gagah montore apik mara diwarat 30.000. Masih ya wis oleh niki Gusti Allah ndak goblok niki. Iki jenenge panjenengan nyambut gawe kalah karo nafsu. Nek panjenengan mboten kalah karo nafsu wayahe 3000 ya wis 3000. Wong wis biasane sak mono. Ndak kadek dietok-etok no wis. Wah iki pung-pung sing dodol, sing tuku iki wong rodok gagah iki ndak kenal nang rene, tak larangi ae. Masih ngono ndak kira tuku rene maning. Lho, sece mun. Sing ono ndek utek kula mbek sampean iki maling ngakal-ngakali wong. Lah, ngakal-ngakali wong untuk meraih sebuah kepentingan, meraih sebuah keuntungan iku jenenge nuruti karepane nafsu. Berarti sampean pada saat ngekei rego di atas harga biasanya, iku ilmune sampean entek. Ngoten. Lek sampean ilmune ndak entek, mboten ngoten. Ya 3000 tetep 3000. Jenenge ndak nuruti nang kekarepane nafsu. Iki sing tuku wong elek, sing tuku wong ganteng, sing tuku wong sugih pancene wayahe 3000, ya 3000 ae aja diakal-akali wong. Sampean lek katene ngakal-ngakali wong koyo ngoten, ilingo lek pean umpama lunga nang desane wong. Terus sampean nggawa dhuwit katik titik pisan. Tuku sego sing sak pantese niku diregani 3000, terus diregani 30.000. Apa sampean ndak lara ati? Lho lek sampean lara ati berarti sing sampean lakoni itu adalah kesenengane nafsu. Lho lek wis merupakan kesenengane nafsu, sampean kudu curiga. Ojo dipeloni. Lho sampean wani ngengkrek kekarabane nafsu koyo ngeten iki jenenge ilmu. Lek ndak iso ngengkrek kekarabane nafsu ngeten iki berarti sampean ndak duwe ilmu. Wong dodono dalan tok ae lho cak, polahe ana lapindo teko embong bunder nang Surabaya dijaluki 30.000. Lah iya kok cek larangi. Sampean angen-angen kelakuane pian iku tepak napa mboten? Nuwun sewu, ojo ngenteni ditegor uang. Penggaweane sampean niku angen-angenen dhewe. Enak apa ndak aku nyambut gawe iki? merugikan apa tidak kepada orang lain. Kalau andai kata saya diperlakukan seperti ini oleh orang lain, aku pegel apa enggak? Kekarepan nafsuku sing koyok ngene iki bener apa mboten? Mencurigai nafsu sing koyok ngeten iki jenenge ilmu. Lek ndak mencurigai nafsu ini berarti dia tidak punya ilmu. Karena kebanyakan hal-hal yang dilakukan oleh nafsu, hal-hal sing disetir oleh nafsu niku akeh-akeh bertentangan karo ilmu. Krono bertentangan, lek wis nafsune teko ilmune mundur. Lek ilmune teko biasane nafsune sing mundur. Yo katalah contone Pak nggih. Cata contone niku kata. Li annatab'a wa fiya kullul faidati. Ngancani uang sing ndak ridho nang nafsune niku sanget kata faedahe. Tapi ingat, faedahnya berteman dengan orang yang tidak mengikuti nafsu itu sangat banyak sekali. Yang perlu diingat, faedah itu tidak harus sesuatu yang menggembirakan. Ono wong sambatan duyai sumpek kula napa? Masya Allah, mboten nate kula coba kaya ngeten napa? Dagang kula ajur saniki. Saking akeh utang kula kok umpama niki toko niki kula dol kabeh sik kurang kula kangge nyauri. Sampeyan tak ono sampeyan susah ngoten niku. Nggih. Napa perlu ni susah? Nggih boleh akeh utangi. Terus sampeyan terusno dhewe omongane. Lulek sampeyan akeh utangi terus sampeyan susah, apakah bisa tersaur hutangnya karena susah itu? Mboten, ya wis aja susah-susah. Susah itu enggak penting. Sumpah iku ndak perlu cak, sing perlu usaha. Kulo karo pean niki nang Gusti Allah mek dikongkon usaha, hasil atau tidaknya opo jari sampean lan ati sampean. Kadang-kadang wong duwe utang, waktu duwe-duwe ndak gelem nyaur, lek wis ndak duwe-duwe getun. Lha opo kate getun? Piyen po sik duwe-duwe nyaur? Tipe wis setelah dia bangkrut akhirnya ingin nyaur, kok ndak biyen-biyen ae pean niku. Ngaten lho. Jadi akeh faedahe. Selek ngomong iku jadi buntung. Jadi terusno, terusno, terusno. Bingung napa mawon diakali sampean niku sampean terusno. Ojo dipugel, terusaken. Keterusane omongan lan keterusane sampean mikir-mikir niku kira-kira tembus nang Gusti Allah. Ngoten. Li annatab'a yasriku minatab'i. Watake menungso iku iso nyolong nang koncone. Wan nafsu majbulatun ala hubil iktidak. Nafsu niki biasae niku diparingi watak seneng niru. Kamu sumusuman sak niki. Pian kula niku sik cilik-cilik kula arek nom-noman niku celanane komprang. Lek sampean kira-kira umur 30 mendukur utawa selawe mendukur sik eling zaman cilik-cilik niku akeh wong celanoan komprang. Nek komprang siji komprang kabeh. Terus kelambine cekak siji cekak kabeh. Sakniki mboten, seneng rapet. Dadi wong wedok kelambenan rapet. Elek-elek rapet, sing ayu yo rapet. Sing kuning yo rapet, sing ireng yo rapet. Rapet siji rapet kabeh. Kelambenan ketat siji kelambenan ketat kabeh. Niku kate menungso niku. Ana wong soge siji kepengin soge kabeh. Ana wong duwe motor siji kepengin duwe motor kabeh. Niku kate menungso. Lho krana kula kali sampean niki lek pun semerap bahwasanya watak kita itu seneng niru nang watake wong liya, ati-ati. Lek kumpul karo wong sing watake seneng nuruti kesenengane dhewe. Lho iku iso nular nang sampean. Lek wis ana wong nglakoni sesuatu sampean anggap ada kepentingannya, sampean ada keuntungannya, biasanya sampean ikut niru kepada orang itu karena ingin kepentingan yang sama, karena ingin keuntungan yang sama. Fasara jahlu ghairu dharrin laka. Lho lek wis sampean niru nang kelakuane wong sing ahli nyengket nafsune mang, maka kebuduannya orang itu tidak akan berpengaruh nang sampean. Senajan wong ndak patek pinter, ndak patek alim martelakno babe salat, martelakno babe muamalah, tetapi lek nyekel dhuwit niku ngati-ngati. Ana wong utang 1000, nyaur 1500. Lho, kok nyaur 1500 pean? Dadi 500 wis 1000 tok. Padahal wong ndak iso ngaji. Goblok. Lah, gobloke wong sing koyo ngeten iki tidak akan berpengaruh jelek nang sampean. Tetapi apike carane balekno 500 mergo utangi pancene mek 1000, iku iso nular nang sampean. Senajan iku ndak keluar dari ilmu yang pasti. Ana wong ndak pati alim. ndak patek ngerti, tapi lek sembayang nang masjid ngati-ngati. Kupluke dibenderno, klambine dibersihni. Celonone ya disuceni. Kambune wangi, tapi wangi goblok asline. Niku luwe apik ketimbang sampean konco karo wong alim tapi klambine njlebut. Seminggu ndak adus digawe sembayang nang masjid. Wangi alim, tapi di bidang kecerokongane koyo ngeten iki isu niru nang pean. Ilmunya sangat tidak bermanfaat. Sawali koyo tau, lek koyo wau niko uwangi mas yo goblok krono kelakuane ndak nuruti nafsu, maka gobloknya tidak akan berbahaya nang sampean. Nyengketi nafsu ini yang akan ada manfaatnya nang sampean. Ngaten. Wa ka'annahu idza alima, lan koyok-koyok sak temene wong niku idza alima, lek wis ngerti bi uyuwi nafsi kelawan cacate awak dhewe neman, alam yardo hatta lam yardo anha, sampai mboten ridho nang nafsu ni lajala indahu. Dadi wong niku kalau sudah tahu dengan cacate dhewe, senajana wonge goblok, koyok-koyok mboten goblok. Senajana ndak pinter tapi koyok-koyok pinter. Mergo napa? Dia tidak nuruti nafsunya. Karena nafsu ini yang akan menyebabkan celaka. Dan orang yang celaka itu biasanya ilmunya hilang. Kalau orang itu ilmunya dipakai, tidak mungkin hilang. Akan diangkat terus derajatnya orang yang punya ilmu. Karena ilmu itulah sing iso nuntun uang niku dadi wong apik. Lek ndak duwe ilmu, uang niku iso elek. Lek sak niki kok ana uang duwe ilmu tapi kelakuane elek, berarti ilmu ini ndak tepak. Iku jenenge dudu ilmu. Nopo? Delokane tok kaya ilmu tapi kenyataane niku dudu ilmu. Wa ayu jahlin utawi ndindine kebodohan. Li jahilin katwe wong kang bodoh, layar do kang ora ridho sapa jahil an nafsihi, saking awak dhewe ne jahil. Liana ukrono sak temene kelakuan niku idza hasala rikalane hasil lau katwe jahil, hadzal ilmu apa iki lah ilmu, soro mongko dadi sapa jahil iku la jahla, ora ana bodoh iku indau ing dalam sandinge jahil. Hatta ya tadarrara hingga terima tadi bahaya, hatta ya tadarrara bihi mukhola mukholituh, hatta ya tadarrara hingga tanpa mudarat, hingga nerima mudarat biglawan sebab jahil sopo mukholituh, wong kang nyampuri ing jahil utawi wong kang ngancani ing jahil. Hatta kuna mongko sebabe ono apa suhbatuhu ngancani ing jahil, khairon iku bagus mahdon kang murni. Dadi uang niku senajan bodho, lek mboten nuruti kekarepane nafsu, maka berarti niku dheke mboten bodho. Uang alim lek nuruti kekarepane nafsu, berarti ndak duwe ilmu. Uang bodho lek iso ngengkrek nafsune, berarti uang pinter. Kadang-kadang kula kali sampean menilai orang pinter itu kan dari titel. Titel DRS, titel doktor, titel profesor, titel insinyur, titel MMM, magister dan lain sebagainya. Itu sementara caranya kita menilai uang pinter. Padahal lek cara hikam sing diarani uang pinter duduk niku. Senajan uang titel lewis doktor, tapi wong ndak tahu sembayang, berarti ndak duwe ilmu. Senajan wong ini ku mboten gak ada titel tapi ngati-ngati, berarti dhek niku mboten bodoh. Delokane tok kaya bodoh tapi mboten bodoh. Karena apa? Karena yang dilakukan itu tidak membahayakan dirinya. Nah, orang yang melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada dirinya iku jenenge wong pinter. Duduk wong sing suwe belajar niku sanes, Pak. Lek cara hikam uang pinter niku didelok teko kelakuane. Mboten teko suwene sekolah. Bukan dari lamanya di dunia pendidikan mboten, tapi didelok teko kelakuane tok. Kelakuane niku nulayani nafsune. Senajan ndak tahu sekolah berarti pinter. Kelakoni podo kelakuane nuruti nafsu terus. Senajan sekolah suwe diteleake berarti ndak duwe ilmu. Karena apa? Karena ilmu niki intinya untuk membawa keselamatan. Bodoh membawa kemadorotan. Lale ono ilmu tapi ndak membawa ke keselamatan, itu tinggal namanya saja. padha karo rokok jenenge, jenenge niku. Wadahe rokok larang tapi ndek jero ne isine rokok-rokok biasa. Modele tok koyo rokok larang tapi ndek jero ne biasa. Lho sakniki sampean tingali, atuh endi sampean? Duwe rokok, wadahe rokok larang, isine rokok sewuan, ambek rokok wadahe wadahe rokok murahan tapi isine isi rokok sing larang. Lek jari kulo, iya atuhan sing isine sing larang masih wadahe elek. Wadahe wadah ilmu tapi membahayakan, bodoh. Tunggale kaya ilmu santet. Jenenge ilmu tapi membahayakan, berarti santet itu adalah kebodohan. Jenenge bodoh tapi menyelamatkan, jenenge ilmu. Contohnya napa? Kaya wong sing api-api ndak iso meneng tok tapi kelakuane diingati-ingati. Setiap melakukan sesuatu, dia selalu berhati-hati. Dia selalu berkonsultasi, kuatir keliru. Ngoten. Lho lek wong niku wis selalu berkomunikasi, selalu takon, maka siapapun yang mendekati orang itu tidak akan berbahaya. Wak ngati-ngati. Katene bentuk jam'ian, jam'ia apa istighosa. Sak durunge bentuk dia ngenangan gaya apa iki aku bentuk istighosa niki. Tak gawe kumpul-kumpul maca selawat nang Gusti Allah. Apik. Aku tak bentuk istighosaku. Apa perlu nih? Biasa no masyarakat agar biasa berzikir nang Gusti Allah supaya atine bersih. Lek wis atine bersih, kelakuane yo apik, bagus. Ini kena uang delokane koyok-koyok gak iso gak jamia ya jamia apa yasinan jamia istighosa utawa gak pondok pesantren bisa apa perlu nih besok lek ono pemilihan pilkada pilihan apa tau apa kena dimanfaatno jawabane elek napa api sak karepe sampean bermanfaat atau madorot lek bermanfaat bagus lek madorot elek. Lek bermanfaat niku jenenge ilmu, lek madorot berarti jenenge kebodohan. Jadi totoane ilmu niku ndelok saking manfaat nang akhirat, dudu manfaat nang sampean dudu. Wong nyambut gawe aku tak sugih no, aku golek sugih cekne enak, aku lek nyenuk cekne gampang. Ngalor ngidul aku kepingin arek sing umur 16 tahun tak jekik perawane tak bayar 20 juta sebab duwe akeh. Nyambut gawe iku delokane dudu ilmu, itu adalah satu kebodohan. Lek api aku tak nyambut gawe. Apa tujuane? Engko aku le oleh duit. Akeh tak sumbang nang pondok, nang yayasan panti asuhan, tak gawe ziarah silaturahmi, tak gawe bangun masjid, tak gawe bangun sekolahan. Bagus, itu namanya ilmu. Dalane podo tapi tujuannya tidak sama, maka namanya juga lain. Yang bagus namanya ilmu, yang jelek namanya sebuah kebodohan. Karena apa? Karena dengan kebodohan itu orang akan celaka, dengan ilmu orang itu akan menjadi orang yang selamat. Sing nyebabno selamat jenenge ilmu, sing nyebabno celaka jenenge kebodohan. Walaupun wis gawe ilmu matematika sembarang tapi intine digawe nyolong, iku namanya kebodohan. Ndak pakai ilmu macam-macam tapi kangge nyelametno, itu namanya ilmu. Ndak melarat lek munggo niki kam bapak-bapak. Kepingin diarani wong pinter niku mboten kadek sekolah. Ya ngaji ngrungokno diangen-angen sing sekirane bermanfaat awak niki ojo sampai kecemplung nang nerakane Gusti Allah ngoten. Fatanwinu fi qaulihi ayu ilmin fi ilmin wa jahlin iku li tanwi'i. Tanwin utawi tanwin fi qaulihi ing dalam dawuhe musannif ilmin nyatane ilmin wa jahlin lan apa jahlin. Ikulit tanwi'i kangge merno-merno aif ayu ilmin tegesi moko utawi dindin ilmu nafi'in kang manfaati wa ayu jahlin lan utawi dindin kebodohan dorin kang bahayani. Mboten wonten. Kebodohan tidak ada yang membahayakan kalau orang yang bodoh itu bisa ngeker nafsuni. Ilmu tidak akan ada manfaatnya kalau dipegang oleh orang yang tidak bisa nyetir nafsunya. Jadi ndelok ilmu niku ndelok wong sing nyekel sampean ngaji suwe ndelok sing ngaji sampean sekolah sak wen-wen pirang-pirang tahun sampai akeh titele. Delok sing sekolah. Wong sing sekolah iku wedi nang Gusti Allah apa ndak? Lek wong ndak wedi nang Gusti Allah, berarti dia sekolah selama-lamanya itu hanya untuk mencari kebodohan. Tapi kalau niatannya bagus, berarti dia betul mencari ilmu. Ngoten. Mboten patik melarat. Mila wonten dawuh la tashab man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Ayo kula ambek sampean ojo ndolek kanca sing tingkai iki ndak nyemangat nonang ibadah kula sampean. Tingkai, ono uang tingkai selalu gembosi terus. Lek nang masjid dialang-alangi, nang pengajian dialang-alangi, nulungi uang tak gelem. Tapi lek dijak tawuran gelem. Lek niki ojo, latas habman layan haduka haluhu, walayadulu ka Allahi makoluhu. Lan ojo ngancani nang uang, sing omongane ku blas dak ono jurusane nang Gusti Allah. Niki saken sampean, kira-kira kula mbek sampean niku ndolek kanca iku masih ya bentuk model kelakuane kaya apa, sing penting jurusane nang Gusti Allah. Wong sing ngeten iki perlu sampean kancani. Mbuh dagang di pasar, lek ndolek kanca sing kira-kira jurusane nang pangeran. Sampean niki nyambut gawe, wis laris ngene penggaweane. Apa sing sampean karepno? Wah, aku ya lek iso kemiso yo tak kaya haji ngelungakno haji anak ngelungakno haji wong tuwa. Lah niku sampean goleki. Aja sing koyo mangiku. Kok nyambut gawe kaya opo? Tak kaya anu, tak kaya mondokno anak. Wah, kaya mondokno anak. Anakku lho ben mondok pirang-pirang tahun saiki nang aku nglawan. Lho. Aja ndolek kanca sing koyo ngoten. Bahaya nang kula panjenengan sedaya. Omongane mboten nyinggung-nyinggung nang takwallah. Omongane ndak patek-patek nyinggung nang kebaikan-kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Ojo didelok, ojo dikancani tiang sing koyo ngoten. Saken sampean. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandar muga ilmu kula so panjenengan sedaya dados so ilmu ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Kitab Hikam niki monggo kita derekaken terus. Ele-ele oh kula mbek sampean lek ahli ngaji Pak, insyaallah sik bakal dadi tiyang slamet. Nggih didik-didik, monggo sampean rungokno sing enak sampean lakoni, sing ndak enak nggih sampean lakoni lek ana manfaati nang akhirat. Lek ndak ana manfaati nang akhirat ya ojo. Wae iki tebak ngaji iki ngnyal wong nglarakno nang ati, ndak apa-apa Mas sing nglarakno nang ati lek ana manfaati sampean rungokno. Ndak ngelarakno nang ati, nyenengno, tapi ndak ana manfaate nang akhirat. Ojo. Ngoten tok, Pak. Dadi panjenengan lek ngrungokno barang, iku ojo ngenteni barang sing dirungokno iku nyenengno. Lek sampean kate nyengiti barang, ya ojo nyengiti barang sing sikirane barang iku ndak nyenengno. Sebab asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kula ambek sampean iki seneng nang suwi-wiji. Seneng nang perkara, tapi ternyata barang sing kita seneng ini ki elek. Tadi kadang-kadang kula ambek sampean iki sengit nang suwi-wiji, sengit nang perkara, tak seneng nang perkara. Kadang-kadang barang sing ndak disenengi niku justru api. Mangkane sampean lek seneng nang nopo mawon, sampean angen-angen. Senenge sampean nang barang niku apik napa mboten? Lek apik terus no. Lek sampean sengit nang barang, sampean angen-angen pisan. Sengite sampean nang barang niku elek napa apik? Lek sampean sengit nang barang niku dadi api terus no. Artine terus no, ojo seneng terus. Lek sampean sengit nang barang niku dadi lan elek sampean, ojo diterus no sengite. Balik melbu mrono. Dadi berpikirlah di dalam setiap langkah kula panjenengan sedaya. Sing perlek perlu, sing akeh takon, sing ono faedahe. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mekaten ingkang saged dalem aturake, salalu putih saking kula, kula nyuwun agungipun pangapunten, akhirul kalam wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.